إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني الله وإياكم. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita semua pada yaumul Idul Fitr, pada hari Idul Fitr ini, hari yang sangat dimuliakan di dalam Islam dan hari yang menjadi suatu keutamaan tersendiri bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar keimanan dan mengharap pahala yang ada di sisinya. Dengan disempurnakannya bulan Ramadan yang telah kita lewati, yang di mana pada waktu-waktu di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua di dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya, baik itu siam di siang harinya atau qiyamul lail, qiyam Ramadan, salatut tarawih di malam harinya, baik itu membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersedekah, memberi makan orang yang sahur dan orang yang berbuka, dan yang semisalnya dari berbagai macam amalan-amalan ibadah yang utama yang kita lakukan dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita melakukannya hingga sempurna sampai akhir daripada bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa berada di hari yang mulia ini, Yaum Idul Fitr. Maka inilah satu keutamaan, satu kemuliaan yang patut untuk kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atasnya. Qala Allah taala, syahrul ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasum وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai hidayah untuk semua manusia dan sebagai penjelasan-penjelasan dari hidayah tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka barang siapa dari kalian yang menyaksikan datangnya bulan tersebut, hendaklah dia berpuasa. Dan barang siapa yang dalam keadaan sakit, atau dalam safar, dalam satu perjalanan, hendaklah dia menggantinya di hari-hari yang lain sesuai dengan hari-hari puasa yang dia tinggalkan. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah, dan hendaklah kalian sempurnakan bilangannya. Ini genapkan bulan Ramadan itu dengan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan sampai sebulan penuh. Dikatakan oleh Al-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sari rahimahullah di dalam tafsirnya, bahwasannya yang demikian ini sebagai bentuk, yaitu penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar jangan sampai ada orang yang memahami bahwa kewajiban siam Ramadan cukup dilakukan hanya di sebagian harinya saja. Tidak. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas kaum mukminin siam di bulan Ramadan, yaitu sebulan penuh. Walitukmilul iddah, agar kalian sempurnakan bilangannya, yaitu sampai sebulan penuh. Baik itu 29 hari atau 30 hari. Naam. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membesarkan nama Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang Allah tunjukkan pada kalian dari ibadah-ibadah yang mulia ini. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian semua bersyukur. Maka ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, sempurnanya bulan Ramadan yang telah kita lewati dengan berbagai macam ibadah yang kita mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan dan keutamaannya, adalah perkara yang patut untuk kita semua bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah itu semua bisa kita lakukan melainkan karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan pada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, taqwallah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada diri kita semua, baik dalam keadaan bersendirian ataupun dalam keramaian, adalah perkara yang dituntut di dalam agama ini. Tujuan daripada syariat siam di bulan Ramadan adalah bagaimana kita membentuk diri kita menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa kepadanya. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, yaitu agar kalian bertakwa. Demikian pula semua syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah terangkan kepada kita semua, baik dalam bentuk perintah-perintahnya ataupun larangan-larangannya, tujuannya adalah agar kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, uhilla lakum laylatas siyamir rafatu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum takhtanuna annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الله سبحانه وتعالى برفيمان dalam ayat tersebut yang artinya dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan Ramadan untuk menggauli istri kalian. Mereka itu laksana pakaian bagi kalian dan kalian juga laksana pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak mampu menguasai diri kalian sendiri. Maka Allah menerima taubat kalian dan memaafkan kalian. Maka sekarang gaulilah mereka dan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian padanya, baik dari kesenangan yang halal ataupun keturunan ataupun yang lebih umum daripada itu adalah keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan, khususnya di malam harinya, seperti yaitu mencari yang namanya Lailatul Qadar. Tsumma atimmu shiyam wa la tubashirun Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Sampai nampak jelas bagi kalian yaitu benang putih dari benang hitam yaitu waktu fajar. "Tsumma atimu shiyama ila al-lail." Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam yaitu tenggelamnya matahari. "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil majalis fil masajid." Dan janganlah kalian yaitu menggauli mereka istri-istri kalian dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tilka hududullah." Itulah batasan-batasan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mana yang Allah bolehkan, mana yang tidak Allah bolehkan. Mana yang Allah izinkan untuk kita melakukannya dan mana yang Allah tidak izinkan untuk kita melakukannya. Naam, fala taqrabuha, maka janganlah kalian mendekatinya. Ini apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang kalian dari mendekatinya. Kadzalika yubayyinullahu ayati lin-nas. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan ayat-ayatnya itu kepada umat manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Hari-hari kita di dunia ini adalah hari-hari kita untuk beramal. Hari-hari kita untuk mengisinya dengan sebaik-baik amal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan adanya kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah dari kalian yang terbaik amalnya. Adapun hari esok, yaumul qiyamah, adalah hari hisab. Yaumul hisab wa yaumul jaza, hari di mana setiap amalan kita itu diperhitungkan dan diberikan balasannya. Qala Allah Ta'ala, "Yauma idzi yasrul nasu astada liyuraw a'malahum." Pada hari itu manusia keluar dari kuburannya dalam keadaan bermacam-macam keadaannya untuk diperlihatkan atas apa yang telah mereka amalkan sewaktu di dunia. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang mengamalkan satu kebaikan walaupun seberat zarah, dia akan melihat bahwasanya amal kebaikannya itu ada dalam catatan amalnya dan dia akan dapatkan balasannya. "Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa yang berbuat kejelekan walaupun seberat zarah, dia pun akan melihat itu tercatat dalam catatan amalnya dan dia pun akan mendapatkan balasannya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Berbahagialah pada hari yang mulia ini, Yaumul Idul Fitr, karena orang yang berpuasa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama adalah di saat dia berbuka. Baik itu berbuka dalam setiap hari dari hari-hari puasa di bulan Ramadan ataupun hari berbuka ini setelah dia menyelesaikan sebulan penuh dari bulan Ramadan sebagaimana pada hari kita ini. Dan yang kedua adalah kebahagiaan nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan segala apa yang Allah janjikan untuk mereka semua dengan apa yang telah mereka dahulukan daripada keimanan dan amal-amal yang saleh. Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim rahimahumullah meriwayatkan dalam sahih keduanya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amali bani Adam yudha'af." Setiap amalan bani Adam itu akan dilipat gandakan. "Al-hasanatu bi asyri amsalha." Satu kebaikan itu dengan 10 kali lipatnya. Dan ini adalah asal dari setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba yang beriman di dalam Islam. Satu kebaikan yang dilakukan di dalam Islam ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan yang dia lakukan. Ila 700 dhi'fin, sampai pada 7 kali, yaitu 700 kali kelipatannya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa shaum." Kecuali puasa. fa innahu li wa ana ajzi bih. Maka sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah Ta'ala, dan akulah yang akan membalasnya. Yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan makanannya, meninggalkan syahwatnya karenaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lissa'imi farhatat. Orang yang puasa itu punya dua kegembiraan. Farhatun inda fitri. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbukanya dia dari puasanya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan yang kedua adalah kegembiraan, kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Rabbnya, yaitu menerima pembalasan dari amal-amal yang telah dia lakukan selama hidupnya dari amal-amal yang saleh. Wasiyamu junnah. Dan puasa itu taming, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka bila telah datang hari puasa pada salah seorang dari kalian, fala yarfus, janganlah dia berbuat rafas, yaitu perkataan ataupun perbuatan yang membangkitkan syahwat. Wala yashab, dan jangan pula dia yaitu mengeraskan suara dengan kalimat-kalimat yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza sabbahu ahadun aw qatala, maka bila ada seorang yang mencelanya atau memeranginya, falyaqul, hendaklah dia berkata, inni mar'un sha'ib, sesungguhnya aku adalah orang yang berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Suatu kegembiraan yang sangat besar yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini. Bagaimana orang-orang yang berpuasa dengan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap pahalanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua kegembiraan yang mulia ini. Kegembiraan di saat dia berbuka, dan kegembiraan nanti di saat dia berjumpa dengan Rabbnya dalam keadaan ridha dan diridai. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa banyak mensyukuri nikmat Islam, nikmat iman, nikmat yaitu berpetunjuk dengan Al-Quran was sunnah, nikmat mengerjakan amal-amal ketaatan, nikmat yaitu menjalankan amal-amal yang saleh sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kenikmatan yang seperti ini adalah kenikmatan yang perlu untuk setiap muslim mensyukurinya dan berbangga dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan fadilah Allah dan rahmatnya, dengan itulah hendaklah mereka berbangga. Itu semua lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, yaitu minad dunya wa ma fiha, dari dunia dan seisinya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Orang yang mukmin juga orang yang senantiasa bersemangat di dalam mengerjakan amal-amal yang saleh, yang tidak pernah mereka itu merasa kenyang dengan amal-amal yang saleh. Setiap kali dia selesai mengamalkan satu amalan yang saleh, dia akan berlanjut kepada amal saleh berikutnya. Demikian seterusnya sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbnya, dalam keadaan ridha dan diridai. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa idza farauta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau selesai dari satu amalan, hendaklah bangkit, laksanakan amalan berikutnya, dan hanya kepada Rabbmulah hendaklah engkau harapkan, yaitu kebaikan dan keutamaan dari segala apa yang kau amalkan itu. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Istilah hari yang mulia ini, Yaumul Idul Fitri ini, dengan penuh kebahagiaan pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, saudara-saudara kita kaum muslimin. Sambunglah yang namanya silaturahim. Berkunjunglah dengan yaitu sesama saudara kita kaum muslimin. Berbanyaklah yaitu doa-doa yang baik untuk kita semua, dan juga kepedulian kita kepada sesama saudara kita kaum muslimin, khususnya orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan yaitu dalam keadaan kekurangan, Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kaum muslimin dari segala keburukan dan mara bahaya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin di negeri ini agar senantiasa memberikan segala sesuatu yang membawa kebaikan untuk negeri ini dan untuk bangsa ini, untuk rakyatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua petunjuk dan hidayahnya. Walhamdulillahirabbil alamin.